Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik dari apa yang telah kami berikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajul, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki, yutilus safar, yang dia telah safar dengan jarak yang jauh, dengan jarak yang panjang. Ash'atha akhbar, rambutnya acak-acakan, rambutnya berantakan. Akhbar, dipenuhi dengan debu. Yamuddu yadayla sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi ya Rabb, memanggil Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku. Wa mad'amhu haram, akan tetapi makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala, hadis yang ke-10 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu adalah zat yang maha baik. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disucikan dari segala kekurangan dan segala macam aib. Allah Azza wa Jal memiliki nama-nama, dan Allah memiliki sifat. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah yang husna, yang berada di puncak kemuliaan. Sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang dimiliki Allah Azza wa Jal adalah sifat yang sempurna, yang tidak ada mengandung kekurangan sedikit pun, yang tidak ada aibnya sedikit pun. Berbeda dengan sifat manusia yang dipenuhi dengan kekurangan. Berbeda dengan sifat manusia yang dipenuhi dengan ketidaksempurnaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Innallaha sami'un basir. Allah maha sami', maha mendengar. Basir, Allah maha melihat. Manusia juga yasma' wa yubsir. Manusia mendengar, manusia juga apa? Melihat. Akan tetapi sifat manusia di dalam mendengar, sifat manusia di dalam melihat berbeda dengan sifat Allah melihat dan sifat Allah mendengar. Manusia mendengar dengan pendengaran yang terbatas. Dalam satu waktu diajak bicara oleh dua orang, bingung. Yang satunya ngomong, satunya apa? Ngomong. Yang satunya nanya, sini juga apa? Nanya. Ya. Bingung, mau ngeladirin sana dulu atau mau ngeladirin sini dulu. Ya, padahal telinganya berapa? Dua. Satunya madep kanan, satunya madep kiri. Tapi kalau ada dua orang, satu di kanan, satu di kiri, ngajak bicara, ya, tidak bisa fokus, ya, tidak bisa konsentrasi, itu manusia. Ya. Contoh ringannya seperti itu. Manusia mendengar, Allah juga mendengar. Tapi jangan disamakan antara sifat Allah dengan sifat manusia, walaupun ya memiliki sifat yang sama, ya, sama-sama mendengar. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Allah maha melihat, manusia juga bisa apa? Melihat. Namun jangan disamakan antara penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Penglihatan Allah adalah penglihatan yang sempurna. Allah melihat segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi di dalam hati manusia pun Allah juga tahu. Tapi kalau manusia ya mungkin melihat hanya jarak 100-200 meter itu sudah tidak jelas. Itu sebenarnya siapa? Ya. Mukanya udah gak kelihatan. Kelihatannya cuma pakai baju jubah warna putih. Itu aja. Ya. Apalagi kalau sudah ya dimakan usia, wah dimakan usia. Umurnya sudah semakin tua, ya. Mata dua itu kurang, harus empat. Ya. Pakai kaca kacamata. Nah, kadang-kadang kalau lagi baca malah dia apa? Lepas. Kalau lagi baca justru malah dijauhkan. Itu manusia, ya. Itu manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala thayyibun bima'na tahirun munazzahun 'anil naqais. Ya. Allah mengatakan atau Rasul mengatakan bahwa Allah itu adalah zat yang thayyib. Zat yang baik maknanya tahirun. Allah itu adalah zat yang suci. Munazzahun 'anil naqais, yang terbebas dari segala macam bentuk kekurangan. Allah itu tidak ada kekurangannya sedikit. Nah, ini makna innallaha ta'ala thayyibun. Allah zat yang baik itu. Allah adalah zat yang sempurna yang tidak punya kekurangan. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu ila thayyiba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima ucapan seseorang kecuali ucapan itu adalah ucapan yang baik. Allah tidak menerima amalan seseorang kecuali amalan yang dikerjakan oleh orang itu adalah amalan yang baik. Allah tidak menerima doa seseorang kecuali apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai adalah berasal dari yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innallaha amara almu'minina bima amara bil mursalin, bahwasanya Allah azza wajalla telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan perintah yang telah Allah titahkan kepada para rasul. Yani Allah perintahkan kepada kaum mukminin dengan perintah yang sama kepada para rasul. Ya. Apa perintahnya? Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, wahai para utusan Allah, kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan yang baik, wa'malu shalihan, dan beramallah dengan amal yang baik. Nah, perintah ini atau ayat ini adalah perintah kepada para rasul. Apa perintahnya? Dua hal. Yang pertama, perintah untuk makan dari yang baik. Dan yang kedua, perintah untuk beramal soleh. Perintah untuk makan yang baik. Dan ini bukan tujuan utama. Akan tetapi, makan adalah sebagai wasilah untuk seseorang beramal yang soleh. Ketika seseorang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemudahan untuk makan dan minum, berpakaian, ya, bersandang dan diberikan papan, maka kewajiban seorang hamba adalah bersyukur. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berterima kasihnya? Tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah adalah salah satu bagian daripada syukur. Namun di dalam mewujudkan rasa syukur bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Wa'malu sholihan. Maka beramalah dengan amal yang sholih. Ini wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah Allah berikan kepada masing-masing hamba, pergunakanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah diberikan makan dan minum, dengan itu dia akan memiliki tenaga, tenaganya dimanfaatkan untuk perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya lebih mempeng lagi. Bukan kalau makan kemudian minum bisa dapat tenaga, justru maksiatnya lebih apa? Lebih mempeng. Bukan barakallahu fikum, ya. Bukan. Justru kalau sudah dikasih makan sama Allah, sudah dikasih minum sama Allah, ingat, yang ngasih makan kita adalah siapa? Allah. Yang ngasih minum kita adalah Allah. Ini selalu harus kita ingat. Satu butir nasi yang kita makan, kita masukkan ke dalam mulut, itu adalah rizki dari Allah Azza wa Jal. Anugerah dari Allah Azza wa Jal. Thumma latus'alunna yawma'inin alin na'im. Kemudian kalian nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal tentang kenikmatan yang telah kalian dapatkan. Bahkan satu butir kurma yang masuk ke dalam perut kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Kita harus ingat, satu teguk air pun juga demikian. Satu teguk air yang kita bisa masukkan ke dalam mulut, bukan semata-mata karena daya dan upaya kita, tapi karena Allah Maha Pemurah, sehingga kita bisa untuk meneguk satu teguk air. Ikhwal fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah perintahkan dalam ayat ini kepada para rasul dengan dua perintah. Yang pertama, perintah untuk makan dari yang baik. Dan yang kedua, perintah untuk beramal soleh. Kaitannya makan yang baik dan amal yang soleh, bahwa amal yang soleh ini adalah wujud rasa syukur dan buah daripada apa? Seorang telah diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau seseorang mau introspeksi diri, ya, kok dia itu kemudian berat untuk menjalankan perintah Allah, berat untuk meninggalkan larangan Allah, ingat, kamu makan dari mana, kamu minum dari mana. Ya, seseorang ya, suruh sholat aja susah, coba diingatkan, coba diingat, kamu itu bisa makan dari mana, kamu itu bisa minum dari mana, siapa yang ngasih? Ya, kalau bukan Allah yang memberi itu semua. Kamu sudah dikasih, kita sudah dikasih dengan berbagai macam fasilitas. Tidak tergerak hatimu untuk sujud kepada Allah Azza wa Jal. Tidak mau engkau menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Siapa lagi yang lebih sombong daripada ya, orang yang demikian. Ya. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi membaca firman Allah yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Nah, kalau ayat yang pertama tadi perintah kepada rasul, kalau ayat yang kedua adalah perintah kepada orang yang beriman. Ayat yang pertama Allah memanggil para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Nah, ayat yang kedua Allah memanggil kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita semua dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau sudah dipanggil, berarti Allah akan menyampaikan sesuatu yang penting. Ya. Apa perintah Allah? Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik. Ma razaqnakum, dari apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makan yang baik mencakup dua perkara. Dua sifat dikatakan makanan itu adalah makanan yang baik. Yang pertama adalah secara zatnya. Ya, makanan itu adalah makanan yang baik dalam artian memang secara zatnya makanan tersebut adalah makanan yang halal. Contoh roti, ya, roti terbuat dari tepung terigu. Kalau pakai kanji bisa nggak? Jadinya bukan roti ya, Pak, cireng, cimol. Nah, contoh roti, ya, terbuat dari tepung terigu. Nah, hukumnya halal, ya, hukumnya halal. Tentunya kalau segala komposisinya di situ adalah halal. Atau di depan saya lah, ini gampang. Teh. Ya. Halal atau haram? Halal. Secara zatnya apa? Halal. Ya. Tapi ada yang kedua, makanan itu atau minuman dikatakan sebagai makanan dan minuman yang baik secara zatnya halal, dan yang kedua cara mendapatkannya juga apa? Baik. Kalau seandainya satu gelas teh dia dapatkan dari warung namun dia tidak membayar, Ini baik atau buruk? Zatnya halal, cara mendapatkannya? Hah? Cara mendapatkannya haram. Ya. Maka minuman itu adalah minuman yang tidak baik. Secara zatnya, barakallahu fikum, ya, mendoan. Nah, ini kan mereknya kita ya, mendoan. Terbuat dari kedelai, ya, tepung, kemudian berbagai macam bumbu dan sayuran. Hukumnya apa? Hah? Halal. Tapi kalau mendoanya cap dharma sih, dahar lima matur siji, makannya lima. Tapi ngomong ke bakulnya cuma berapa? Satu. Kata orang itu dharma sih, dahar lima matur siji. Ngambilnya lima, ngomongnya cuma satu. Yang empat tidak dihitung. Zatnya, mendoanya itu adalah baik, ya, halal. Tapi cara mendapatkannya tidak baik. Makanya bukan makanan yang thayyib. Makanan yang thayyib itu adalah makanannya baik, cara mendapatkannya juga baik. Nah, kalau pada makanan dan minuman terkumpul dua sifat tadi, maka dikatakan makanan yang thayyib, makanan yang apa? Baik. Atau sebaliknya, secara zatnya haram. Ya. Dia punya ayam di belakang rumah. Ayamnya punya dia. Dia beli ayam dengan uangnya apa? Sendiri. Kemudian ayamnya mati. Ya. Bangkai. Boleh dimakan? Enggak boleh. Walaupun loh ini punya saya loh. Ya. Saya tuh enggak ngambil dari punya tetangga. Ini punya saya. Saya yang rawat dari kecil, saya ngasih makan, ya. Sampai gede, ya tetap. Betul. Itu memang miliknya panjenengan. Panjenengan mendapatkan dengan cara yang baik. Tapi secara zatnya bangkai itu adalah ya, haram. Ya. Allah haramkan dalam Al-Quran. Ya, hurimat alaikumul maitah. Telah diharamkan atas kalian al-maitah. Bangkai. Nah ini barakallahu fikum. Kriteria makanan yang baik. Kriteria makanan yang baik. Secara zatnya adalah halal dan secara mendapatkannya juga baik. Kalau secara zatnya itu sudah tidak halal, walaupun orang mengatakan itu baik untuk kesehatan, maka tetap bukan thayyib. Ya. Seperti tadi malam dicontohkan ada sebagian orang ya, yang menjadikan tokek itu sebagai obat gitu ya. Kalau setahu saya sebagian orang itu menggunakan tokek sebagai obat gatel. Iya, betul. Ya. Gatel menaun enggak sembuh-sembuh kemudian makan apa? Tokek. Tapi tadi itu jangan dipraktekin loh ya. Oh, gatel berarti bisa pakai apa? Tokek bukan. Ya. Pernah mendengar ya, bahwa tokek sebagian orang mengkonsumsi itu untuk beberapa penyakit diantara gatel. Nah walaupun barakallahu fikum orang mengatakan bahwa tokek itu manjur dan baik untuk pengobatan, ya, walaupun membawa ya hasil penelitian dari sebuah universitas terkemuka atau dari sebuah laboratorium yang besar, tapi kalau secara syariat sesuatu itu adalah yang diharamkan oleh syariat, maka apa? Maka bukan thayyib. Maka bukan thayyib. Ya. Tokek ini adalah termasuk hewan yang tidak boleh afwan, yang diperintahkan untuk dibunuh. Sama seperti dengan cicak. Nah, kaidah dalam syariat bahwa semua hewan yang disuruh untuk dibunuh pasti hewan itu adalah hewan yang khabith. Hewan yang jelek. Hewan yang jelek. Semua hewan ya, karena ada Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan ya, ada beberapa hewan yang disyariatkan untuk dibunuh. Ya. Di antaranya ada apa aja? Ular, kemudian apa? Fa'rah, ya. Tikus, banyak. Nah, hewan-hewan yang disuruh oleh Allah untuk dibunuh atau diperintah oleh Rasul untuk dibunuh menunjukkan bahwa itu adalah hewan yang khabith, hewan yang fisq, ya. Fawasik, hewan yang fasik, hewan yang merusak. Ya. Jadi, walaupun orang berdasarkan penelitian mengatakan baik untuk kesehatan, Allah mengatakan itu tidak baik. Ucapan Allah, ucapan Rasul wajib untuk dikedepankan dibandingkan dengan manusia. Sama dengan hewan yang tidak boleh dibunuh. Ya. Hewan yang tidak boleh dibunuh. Ya. Itu juga tidak boleh untuk dikonsumsi. Ya. Contohnya adalah katak. Ya. Kodok itu termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh. Walaupun sebagian orang kemudian membikinnya sebagai makanan. Ya. Kalau dulu daerah Salatiga itu banyak suike. Suike. Jadi apa? Masakan katak. Ya, katak nih dimasak. Ya, insyaallah. Subhanallah ya, kayak kurang makanan itu. Ya. Ya, suike. Barakallahu fikum. Nabi melarang untuk membunuh katak. Ya bagaimana mau makan katak kalau katak aja enggak boleh dibunuh? Padahal kalau mau makan itu ya harus dibunuh. Ya, bukan kemudian diuntal langsung masuk ke dalam. Di dalam berenang airnya mati juga di dalam. Enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul dan kepada kaum mukminin dengan perintah yang sama, yaitu perintah untuk makan dari yang baik. Baik secara zatnya dan baik cara mendapatkannya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang kisah seseorang. Tsumma dzakara ar-rajul. Kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar. Ya. Yang dia ini melakukan safar. Perjalanan yang jauh. Asy'atha akhbar. Ya. Rambutnya itu acak-acakan, berantakan, tidak tersisir dengan rapi, akhbar. Ya. Banyak debunya. Karena Nabi sedang menceritakan tentang keadaan orang di zaman beliau. Ya. Yang safar itu menggunakan ya, kuda, menaiki unta, kemudian melalui yang melintas di padang pasir yang terkadang berhembus angin yang kencang, pasir berterbangan, ya, hinggap di rambutnya orang yang safar. Menggambarkan tentang payahnya orang yang ya, safar. Ya, kit'atun minal adab. Safar itu adalah kit'ah. Sepotong, sebagian daripada adab. Ya. Safar itu adalah sebagian daripada adab. Tidak bisa tidur dengan nyenyak seperti halnya dia tidur di rumah. Tidak bisa makan dengan lahap seperti halnya di rumah. Ya. Segala hal ketika safar berbeda ketika dia mukim. Sehingga dikatakan kit'atun minal adab. Asy'atha akhbar, rambutnya acak-acakan, berdebu, dipenuhi dengan pasir. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, diangkat kedua tangannya ke atas, menengadah ke atas. Ya Rabbi, memanggil Allah, wahai Rabb, wahai Rabb. Yang terjadi dengan orang ini, ikhwan fillah, akhwat fillah adalah perkara-perkara yang sebenarnya mendukung terkabulkannya doa. Yang pertama, safar. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, "Thalathu da'awat mustajabat la syakka fihinna." Ada tiga doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah, la syakka, dan tidak diragukan lagi pada dikabulkannya tiga doa tersebut. Di antaranya adalah da'watul musafir. Doanya orang yang sedang safar. Doanya orang yang sedang safar. Ini adalah doa yang mustajab. Doa yang dikabulkan oleh Allah. Doa yang sangat berpeluang untuk diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini dalam kondisi yang safar. Yang seharusnya doanya orang yang safar itu dikabulkan oleh Allah. Ash'atha akhbar, rambutnya berantakan, berdebu. Ya. Ini adalah sebuah penampilan orang yang sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah termasuk ya adab di dalam berdoa. Nabi mengatakan, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha malu, karim. Dan Allah adalah zat yang maha pemurah. Yastahi min abdihi. Allah malu terhadap hambanya. Yarfa'u yadayhi ila sama', ketika hamba ini berdoa, mengangkat kedua tangannya ke langit, thumma yaruddahuma shifra. Kemudian tangan ini dikembalikan, tangan ini diturunkan, dan Allah tidak mengijabai doa orang tersebut. Allah malu kalau ada hamba yang berdoa, kemudian doanya tidak dikabulkan, padahal orang ini sudah mengangkat kedua tangan. Yang ini sebenarnya orang ini, dengan mengangkat kedua tangannya ke langit, doanya berpotensi untuk diijabai oleh Allah Azza wa Jal. Apalagi orang ini kemudian mengatakan, ya Rabbi, ya Rabb. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Yakni memanggil Allah. Dan meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb. Ya. Dikatakan Rabb itu, barakallahu fikum, ya, tercakup padanya tiga perkara. Al-khalqu, wal-mulku, wa-tadbir. Yang namanya Rabb itu adalah yang menciptakan. Al-malik, yang memiliki dan menguasai. Wal-mudabbir, dan yang mengatur dan yang menjaga. Ini namanya apa? Rabb. Yani orang ini berdoa dalam keadaan dia meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan dia. Allah itu adalah yang menguasai dia. Dan Allah yang mengatur dia. Ya. Memanggil Allah dengan sifat rububiyahnya. Ini pun juga barakallahu fikum di antara satu hal yang menyebabkan doa orang terkabul. Terkumpul pada orang ini ya hal-hal yang mendukung dikabulkannya doa. Dia safar, dia mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga penunjang dikabulkannya doa ada pada orang itu. Tapi kata Rasul, wa mat'amuhu haram. Tapi makanannya haram. Makanan yang dimakan haram. Mungkin secara zatnya haram atau cara mendapatkannya yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Mungkin minumannya zatnya yang haram atau cara mendapatkan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan badannya ini tumbuh dari perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka Nabi kemudian mengatakan, kalau bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, makna hadisnya bisa difahami ya. Insyaallah ya. Ya. Jadi Allah itu adalah zat yang maha baik. Artinya apa? Allah zat yang maha baik. Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan. Kemudian Allah telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan perintah yang sama. Allah perintahkan kepada para rasul. Apa perintahnya? Perintah untuk makan dari makanan yang baik. Kemudian barakallahu fikum, yang ketiga, Rasul menyebutkan tentang dampak ketika seseorang makan dari yang tidak baik. Apa dampaknya? Doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin dia sudah berdoa dari rumah. Keluar rumah, barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakum, dia sudah membaca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Yang mana Nabi telah mengatakan barang siapa yang keluar rumah membaca doa ini, maka bagi dia empat perkara. Yang pertama, hudita, engkau telah mendapatkan petunjuk. Wawukita, engkau telah mendapatkan perlindungan. Wakufita, engkau telah mendapatkan kecukupan. Watanaha anhu syaitan, dan setan akan lari dari kamu. Empat perkara yang akan didapatkan oleh orang yang keluar rumah dan dia membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Seharusnya orang ketika membaca doa ini, dia akan terselamatkan dari segala macam mara bahaya selama berada di perjalanan. Tapi ternyata di perjalanan terjadi kecelakaan. Mungkin dia yang kecelakaan tunggal, kepleset, atau dia terserempet. Diingat-ingat, loh kan saya sudah baca doa. Kok masih bisa seperti ini? Wah, gak beres doanya ini. Cuma seperti itu. Bukan gak beres doanya. Yang gak beres itu kita yang baca doa. Loh kan saya sudah baca doa. Betul, kamu sudah baca doa. Kita sudah baca doa. Tapi coba dikoreksi. Barangkali ada yang masuk ke perut kita dari benda-benda yang haram, yang menyebabkan doa tadi kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doa dari Allah itu, doa dari yang diajarkan Rasul, tidak ada yang salah. Dan janji Allah pun tidak ada yang salah. Yang salah adalah kita orangnya yang baca doa. Ya. Saya sudah doa kok enggak dikabulkan. Bukan salahnya Allah, bukan salah doanya. Salahnya kita. Ya. Salahnya kita. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan doa. Barangkali hadis ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Ya. Makanannya dijauhkan dari yang haram, minumannya juga seperti itu. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah hadis ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang fi idznillah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya yang hadir di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.